Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara prinsip dari sekian prinsip yang diajarkan oleh agama Islam adalah al-ijtima' fid din wan-nahyi 'ani at-tafarruqi fi. Prinsip bersatu di dalam perkara agama, demikian pula larangan untuk bercerai-berai. Barakallahu fikum. Prinsip ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak ayat. Demikian pula disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sekian banyak hadis, dan prinsip ini pula yang ditetapkan oleh para ulama, baik ulama al-mutaqaddimin maupun mutaakhirin min ahli sunnah wal jamaah. Prinsip pentingnya untuk bersatu di dalam urusan agama, demikian pula larangan bercerai-berai. Dengan bahasa lain, prinsip al-i'tisam bil kitab wa sunnah, prinsip berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 102 dan 103. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, tunduk, patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah kalian semuanya. Wala tafarruqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Barakallahu fikum. Ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Makna hablullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa fussira habluhu bi kitabihi wa dinihi wa bil Islam. Ayat yang mulia ini, kata beliau, tali Allah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, yakni hablullah bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah ditafsirkan dengan fikitabi, berpegang teguh dengan kitabnya. Wabijinihi, dengan agamanya. Wabil Islam, dengan agama Islam. Wabil ikhlas, dengan keikhlasan. Wabi amrihi, wabi ahdihi, wabi ta'atihi, wabil jama'ah. Demikian pula berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan perjanjian yang ditetapkan oleh Allah. Demikian juga ketaatan kepadanya, wabil jama'ah, dan berpegang teguh dengan jama'ah, jama'ah kaum muslimin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, ditafsirkan dengan Al-Quran, agamanya Islam, ikhlas, segala perkara yang diperintahkan oleh Allah, ketetapan dan perjanjian yang Allah tetapkan, ketaatan kepadanya, dan wabil jamaah, dengan jamaah pemerintah kaum muslimin. Kata beliau, wahadihi kulluha, semua tafsiran ini, manqulatun 'anil sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa kulluha sahihatun. Kata beliau, seluruh tafsiran ini dinukilkan dari para sahabat, dari tabi'in yang mengikuti mereka, para sahabat, dengan baik hingga hari kiamat, dan wa kulluha sahihatun, semuanya, semua tafsiran tersebut benar. Demikian keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Belum menambahkan, fa'innal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an, amara ya'muru bidinil Islam. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk memegang agama Islam dalam sekian banyak ayat. Wa dhalika huwa ahduhu wa amruhu wa ta'atuhu. Agama Islam, itulah perjanjian yang Allah tetapkan bagi setiap manusia dikala mereka di dalam perut ibu mereka, mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb-nya. Demikian pula Islam atau Al-Quran memerintahkan kita untuk masuk di dalam agama Islam. Demikian juga Islam itu sendiri mengandung ketaatan. Wal-i'tisamu bihi jami'an innama yakunu fil jama'ah. Dan berpegang teguh dengan tali Allah itu bisa diraih dengan al-jama'ah, dengan adanya persatuan, dengan adanya persatuan dan kesatuan. Wadinul Islam haqiqatuhu al-ikhlas. Beliau masih menjelaskan hakikat hablullah dan agama Islam hakikatnya adalah keikhlasan. Ini ayat yang pertama terkait dengan prinsip wajibnya kita bersatu di atas agama Islam dan keharaman bercerai-berai, berpartai-partai, berhizb-hizb, berkelompok-kelompok. Naam, barakallahu fikum. Ayat yang kedua, Allah menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku. Mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, sehingga kalian menyimpang dari jalan kebenaran tadi. Ini ayat yang sangat jelas menunjukkan kepada kita semuanya perintah yang Allah sebutkan, fattabi'uhu, ikutilah jalan tersebut. Ikutilah jalan yang lurus itu, jangan mengikuti jalan-jalan kesesatan. Di sini mengandung perintah untuk kita melaksanakan atau mewujudkan al-ijtima' fid din. Tidak boleh bercerai-berai. Al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang lurus ini, طيب بارك الله فيكم, Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita ucapkan pada setiap rakaat dari salat kita, dan mengatakan ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus kepadaku, shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri anugerah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa tentang jalan tersebut yang wajib kita ikuti dan kita pegang. Allah mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapapun yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah hakikat jalan kebenaran, jalan orang-orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan prinsip ini, prinsip al-ijtima' fid din wa nahyu 'anit tafarruq fi, dalam sekian banyak hadis. Kita sebutkan sebagian hadis tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai bagi kalian tiga perkara. Menunjukkan bahwasanya ketiga perkara itu adalah ibadah yang dituntut bagi kita semuanya untuk mewujudkan. Dan Allah membenci, memurkai, Allah membenci bagi kalian tiga hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fayardha lakum, Allah ridha untuk kalian, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama, agar kalian beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, tauhid, wala tusyriku bihi syai'a. Lawannya, Allah menginginkan kalian tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini syahidnya. Dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, kalian semuanya. Tanpa perkecualian. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jangan berkelompok-kelompok membanggakan kelompoknya. Kemudian yang ketiga, wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atil mal. Dan Allah membenci untuk kalian qila wa qal, ngomong ini dan ngomong itu. Dikatakan demikian, dia berbicara demikian tanpa ada landasan yang benar. Tanpa memperhatikan akibat dari ucapan tersebut. Qila wa qal, banyak berbicara perkara-perkara yang tidak berfaedah. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan kaum muslimin, pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah atau tidak dibimbingkan oleh salafun salih. Pertanyaan yang tidak diajarkan oleh mereka. Misal, bertanya tentang sifat-sifat Allah, bagaimana sifat Allah itu? Allah punya tangan, gambarannya seperti apa? Ini termasuk pertanyaan yang mazmum, tercela, karena mereka tidak pernah bertanya tentang hal demikian. Wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Tidak menggunakan harta tersebut pada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mengeluarkan hartanya pada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Adapun ucapan salafun salih terkait dengan prinsip ini, ada sekian banyak ucapan dinukilkan dari mereka, dari kalangan sahabat ataupun setelahnya. Kita sebutkan sebagian dari ucapan tersebut. Ucapan Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Kata sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alaikum bil jama'ah, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan jama'ah. Sawat a'zam, pemerintah kaum muslimin, wajib bagi kalian untuk bersama dengan pemerintah. Fa inna Allah la yajma'u ummata Muhammadin ala dhalalah. Wajib bagi kalian untuk bersama dengan pemerintah kaum muslimin, dengan pula demikian pula para ulama yang berjalan di atas jalan sunnah. Karena sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas kesesatan. Ini wasiat yang sangat mulia dari seorang sahabat yang mulia. Wajib. Alaikum bil jama'ah, bersatu. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita melihat dalil Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan nukilan sebagian ucapan salafun salih, atsar tersebut yang kita sebutkan tadi dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Barakallahu fikum, prinsip ini al-ijtima' fid din wa adam at-tafarruq fi, prinsip pentingnya bersatu di atas agama Islam dan tidak bercerai-berai, ini tidaklah terwujud, tidaklah tercapai kecuali adanya prinsip yang lain, yaitu as-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat kepada waliyul amr, mendengar dan taat kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim kewajiban untuk mendengar dan taat kepada waliyul amr. Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ulil amri. Ulil amri, siapakah mereka? Nanti kita akan sebutkan. Prinsip yang mulia ini, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada waliyul amr, ini merupakan prinsip yang diselisihi atau ditinggalkan oleh umat jahiliyah. Umat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus kepada mereka. Kaum jahiliyah bangga ketika mereka bisa menyelisihi pimpinan. Bangga ketika bisa membangkang. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab Masail Al-Jahiliyah. Disebutkan permasalahan ini pada permasalahan yang kedua. Beliau mengatakan inna mukhalafata waliyil amri wa adama al-inqiyadi lahu fadilatun was-sam'a wat-tha'ata lahu dhullun wa mahanatun. Coba lihat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah? Kata beliau, sesungguhnya menyelisihi waliyul amr, pimpinan, menyelisihinya, membangkang, tidak taat. Wa adamal inqiyadi lahu, tidak taat, tidak tunduk kepada waliyul amr. Fadilatun, itu keutamaan, keistimewaan dan kemuliaan. Orang-orang jahiliyah bangga dengan hal yang demikian. Kemudian was-sam'a wat-tha'ah, mendengar dan taat, patuh terhadap pemerintah, itu adalah dzullun wa mahanatun, kerendahan dan kehinaan. Orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang manut dengan pemerintah, pimpinan, itu orang yang rendah menurut ahli al-jahiliyah. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ar-Risalah, beliau mengatakan kullu man kana haula Makkah minal Arab, semua orang yang berada di sekeliling Makkah dari kalangan penduduk Arab, Kata beliau, lam yakun ya'rif imaratan. Mereka enggak mengenal adanya kepemimpinan. Amburadul. Enggak ada yang ditaati. Wa kanat ta'nafu an yuti'a ba'dhuha ba'dhan ta'atal imarah. Kebiasaan mereka, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau ada orang yang taat kepada pimpinan, maka sebagiannya mencela sebagian yang lain. Ini prinsip yang diselisih oleh kaum jahiliyah. Prinsip mendengar dan taat kepada waliul amr. Kemudian prinsip ini pula yang diselisih oleh ahli bid'ah wal ahwa. As-sam'u wa ta'ah li waliil amr al-muslimin. Mendengar dan taat kepada waliul amr. Di antaranya adalah kaum al-khawarij wal mu'tazilah wasyi'ah wa ghairuhum. Prinsip yang diselisih oleh kaum khawarij, mu'tazilah, kaum syiah, rafidah dan semisalnya. Kita sebutkan salah satunya prinsip yang ada di kalangan kaum al-mu'tazilah yang sekarang sebagian kelompok memahami dan menjalankan prinsipnya kaum Mu'tazilah, namanya Neo Al-Mu'tazilah, Mu'tazilah gaya baru. Orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada dalil, Quran dan Sunnah. Tatkala terjadi bentrokan, gesekan antara akal dan dalil, mereka lebih mengedepankan akal. Kaum Al-Mu'tazilah ini memiliki lima sila, lima pokok, lima prinsip. Di antaranya adalah prinsip baik al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Prinsip mengajak kepada kema'rufan dan melarang kemungkaran. Namanya bagus. Prinsipnya bagus. Al-amru bil ma'ruf, mengajak kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Namun apa hakikat prinsip ini? Apa hakikatnya? Hakikat dari prinsip ini adalah al-khuruj 'alal hukam. Memberontak kepada pemerintah. Memberontak kepada pemerintah. Tidak adanya ketaatan kepada waliul amr. Prinsip yang ada sejak dahulu yang dipegang oleh kaum al-mu'tazilah. Prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, namun hakikatnya adalah memberontak kepada pemerintah. Jadi jangan heran kalau antum mendapatkan buletin atau selebaran atau semisalnya, di situ kita dapati celaan-celaan terhadap pemerintah. Bangga ketika bisa membongkar aib-aib pemerintah, baik di mimbar ataukah di majelis ataukah dalam tulisan-tulisan mereka. Mengapa? Karena ini menjadi prinsip pokok, menjadi pondasi utama. Kalau tidak demikian, maka bukan kelompok dia, kaum al-mu'tazilah. Dengan slogan al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kema'rufan dan mengingkari kemungkaran, namun itu berisi tentang kaidah al-khuruj al-hukam, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa li hadza kana min usuli sunnah wal jamaah luzumul jamaah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, oleh karena ini, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah luzumul jamaah, bersatu, berpegang teguh dengan pemerintah kaum muslimin. Wa tarkul qitali al-a'immah, tidak boleh memerangi para pemimpin. Wa tarkul qitali fil fitnah, tidak boleh pula turut andil di dalam peperangan di masa-masa fitnah. Ini prinsip yang agung yang beliau sampaikan. Anak ulangi lagi. Oleh karena ini, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, luzumul jamaah, bersatu dengan pemerintah kaum muslimin. Wa tarku qitalil a'immah, tidak boleh memerangi para pemimpin kaum muslimin yang sah. Dan wa tarkul qitali fil fitnah, tidak boleh turut andil di dalam peperangan di masa fitnah. Kemudian kata beliau, wa amma ahlul ahwa kal mu'tazilati, adapun ahli bid'ah seperti mu'tazilah, fayarawnal qitalil a'immati min usuli dinihim, mereka memandang bahwasanya memerangi pemerintah kaum muslimin, memberontak, itu termasuk dari prinsip agama. Bukan hanya tambahan, namun apa, prinsip yang harus dijalani, yang harus diamalkan dan didakwahkan. Yaj'alu al-mu'tazilatu usula dinihim khamsah. Mu'tazilah menjadikan prinsip agamanya ada lima. Di mana semua nama itu, lima prinsip ini adalah batil. Namanya bagus. Tauhid, keadilan, manzilah baina manzilatain, infaq al-wa'id, kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Namanya bagus, namun hakikatnya adalah kebatilan, menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jika kita mengerti pentingnya prinsip ini, ta'atu ulatil umur wassam'u lahu, menaati waliul amr dan mendengar mereka. Yang mana hal demikian, ketaatan kepada pemerintah, ini merupakan upaya untuk mewujudkan ijtima' fid din, mewujudkan persatuan di dalam agama. Demikian pula taat dan mendengar kepada waliul amr, ini merupakan upaya untuk menyelisihi jalan kaum jahiliyah. Dan sekaligus ketaatan dan mendengar kepada waliul amr, ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diselisihi oleh ahlu al-bid'ah wal ahwa, diselisihi oleh ahli bid'ah dan para pengekor hawa nafsu. Di antara dalil yang menyebutkan wajibnya ketaatan kepada pemerintah, mendengar apa yang mereka perintahkan, adalah apa yang sudah kita singgung tadi di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri minkum, dan waliul amr. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan waliul amr di sini? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan adanya riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala terkait dengan siapakah yang dimaksud dengan ulil amri, waliul amr. Dinukilkan dari Imam Ahmad bahwasanya satu riwayat beliau mengatakan waliul amr adalah al-ulama, para ulama. dalam riwayat yang lain dinukilkan bahwasanya maksudnya adalah al-umara, para pemerintah. Kemudian kata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, wal qawlani sabitani 'anil sahabati fi tafsiril ayah. Dua pendapat ini, waliul amr adalah ulama dan umara. Dua pendapat ini sama-sama sahih, sama-sama sah dinisbahkan dari para sahabat terkait dengan tafsir ayat tadi. Surat An-Nisa ayat 59. Wa ulil amri minkum. Dan menaati waliul amr. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wassahih annaha mutanawilatun lisinfaini jami'an. Yang benar bahwasanya waliul amr itu mencakup para ulama dan umara, semuanya masuk. Kemudian beliau menjelaskan dari sisi mana ulama masuk dalam bab ini dan dari sisi mana umara masuk dalam bab ini. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir surat ini pula, setelah menyebutkan nukilan tafsir siapakah yang dimaksud dengan waliul amr. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wadzahir, yang zahir, yang tampak. Wallahu a'lam annaha 'amatun fi kulli ulil amri minal umara'i wal ulama. Yang zahir bahwasanya ayat ini bersifat umum, mencakup semua waliul amr dari kalangan umara', para pemerintah, para pejabat petinggi dari tingkatan yang paling tinggi presiden dan seterusnya ke bawah sampai perangkat desa atau kelurahan, wal ulama, demikian pula mencakup para ulama. Na'am barakallahu fikum. Ini waliul amr mencakup dua hal, al ulama wal umara. Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala pada ucapan tadi, dari sisi mana pemerintah masuk dalam bab ini, beliau menjelaskan, wal umara ulatuhu qiyaman wa ri'ayatan wa jihadan wa ilzaman. Umara, pemerintah, itu menjadi pimpinan kaum muslimin di dalam menegakkan, mengatur dalam perkara jihad dan mengilzam, mengharuskan manusia. Wa akhdhuhum 'ala yadi man kharaja. Dan pemerintah itulah yang akan memegang, menangkap, menghukum orang-orang yang keluar dari ketaatan, ingin melepaskan diri dari persatuan dan kesatuan pemerintah. Dan sebelumnya beliau menyebutkan tentang para ulama, bagaimana posisi para ulama itu menjadi penerus para nabi dan para rasul, menyampaikan risalah, menjelaskan hakikat agama Islam, menyampaikan dakwah, membela agama Islam dan membantah kelompok-kelompok batil. Kemudian dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, prinsip kewajiban untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapapun yang menaatiku, sungguh dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani faqad asallah. dan siapapun yang memaksiatiku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahiduna, syahidnya. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Siapapun yang taat kepada amir, waliul amr, dia taat kepadanya, maka dia taat kepadaku. Waman ya'sil amira, dan siapapun yang bermaksiat kepada amir, faqad asani, maka sungguh dia telah memaksiatiku. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah di tengah-tengah jumlah kaum muslimin atau perkumpulan kaum muslimin terbesar setelah Nabi kita diutus. Pada hari yang paling mulia dan di negeri yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung kaum muslimin semuanya untuk mendengar dan taat kepada waliul amr. Di dalam hadis Yahya bin Husain radhiyallahu anhu riwayat Muslim, beliau mengatakan, sami'tu jaddati tuhadditsu annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. Saya mendengar nenekku sahabiyah, saya mendengar nenekku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berbicara bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada. Haji wada tahun ke-10 Hijriah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqul, di tengah-tengah kaum muslimin sampai disebutkan jumlah mereka, yazid ala mi'ati alfin minal muslimin. Jumlah kaum muslimin yang hadir pada waktu itu dalam hajjatul wada lebih dari mi'ah alf. Berapa mi'ah alf? Lebih dari 100,000 kaum muslimin. Dari kalangan rijalan wa nisaan sigharan wa kibara, laki-laki yang dewasa ataupun wanita, anak kecil maupun yang tua, semuanya berkumpul di dalam perkumpulan terbesar ketika itu di negeri yang paling mulia pada hari yang paling mulia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ustu'mila alaikum abdun, walaupun yang memimpin kalian yang diangkat sebagai wali pimpinan adalah abdun, budak, mantan budak, yaqudukum bikitabillah, selama dia membimbing kalian, memimpin kalian dengan landasan kitab Allah, di atas al-haq, tidak di atas kebatilan, fasma'u lahu wa ati'u, maka dengarlah dan taatilah dia. Barakallahu fikum, ini merupakan wasiat yang sangat agung, yang sangat mulia. Kalau wasiat semacam ini dijalani oleh setiap muslim, mendengar dan taat kepada waliul amr, maka niscaya persatuan dan kesatuan kaum muslimin akan terjaga. Kaum muslimin akan semakin kuat dan semakin lebar sayapnya. Dan hadis-hadis yang lainnya yang sangat banyak yang tidak mungkin kita sebutkan. Demikian pula prinsip ini yang telah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka. Di dalam kitab-kitab mereka yang berisi prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip kaum muslimin. Di antaranya nukilan dari al-imam Abu Al-Hasan Ali Ibn Ismail Al-Ash'ari, nukilan ijma', kesepakatan wajibnya mendengar dan taat kepada wali amr, Abul Hasan Al-Ash'ari. Demikian pula nukilan dari Al-Imam At-Tahawi Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Battal, dan yang lainnya, nukilan dari para ulama akan adanya ijma', kesepakatan mereka wajibnya mendengar dan taat kepada waliul amr. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jika kita mengerti hal demikian, pentingnya prinsip semacam ini, maka barakallahu fikum, apa kewajiban kita sebagai seorang muslim ahlu sunnah wal jamaah yang harus kita berikan kepada waliul amr kita? Hak-hak apa saja yang semestinya kita upayakan untuk mereka sehingga terwujud persatuan dan kesatuan di atas al-haq. Demikian pula kita mewujudkan ibadah yang mulia ini, mendengar dan taat kepada waliul amr, bukan karena suatu keterpaksaan atau dijadikan suatu kebiasaan, namun itu bernilai ibadah. Di antara hak yang disebutkan oleh para ulama kita, dan di sini di hadapan ana dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Abu Abdullah Nasir Al-Ajni hafizahullah ta'ala, beliau kumpulkan beberapa hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim bagi waliul amr. Apa hak-hak tersebut? Yang pertama, beliau katakan as-sam'u wa ta'atu lahum, mendengar dan taat kepada mereka. Sudah kita lewati dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula ijma' yang dinukilkan oleh sebagian ulama. Kemudian di antara apa yang boleh sebutkan di sini adalah nukilan kalam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala yang menggambarkan pentingnya prinsip ini untuk didengar dan diamalkan, mendengar dan taat kepada waliul amr. Apa yang diucapkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak dan selainnya. Kata Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, sinfani minan nas, dua kelompok dari manusia, idza salaha salahan nasu wa idza fasada fasadan nas, yang menjadi inti. Kata beliau, dua kelompok dari manusia, kalau dua kelompok ini lurus, sehat, baik, benar jalannya, maka seluruh manusia akan baik. Namun jika dua kelompok ini rusak, maka akan rusak pula manusia. Siapa kedua kelompok tersebut? Itulah al-ulama wal-umara. Kalau ulamanya lurus, akidahnya benar, ibadahnya benar, dakwahnya benar, dia akan membimbing umat, mengantar umat ke dalam surga. Ucapannya dan perbuatannya lurus. Namun jika ulama tersebut ulama su, dia berbicara kebenaran namun tidak mengamalkan. Ulama yang mengajak manusia ke abwab jahannam, mengajak manusia ke pintu-pintu jahannam. Lisannya mengajak surga, namun perbuatannya mengajak ke dalam neraka, akan rusak manusia. Demikian juga pemerintah. Tatkala pemerintahnya lurus, akidahnya lurus, sistem pemerintahnya benar, dijalankan dengan baik, dengan sistem yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, akan lurus pula urusan seluruh umat akan menjadi lurus. Namun sebaliknya, tatkala mencari dan mengupayakan jalan selain jalan Allah dan Rasulnya, lebih memilih kepada jalan dan sistem manusia, maka kita akan bisa melihat akibat dan buahnya. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan hakikat kerusakan. Beliau mengatakan, ra'aitu dhunuba tumitul quluba, saya melihat bahwasanya dosa-dosa itu akan mematikan kalbu. Wa qad yurithu dhulla ijmanuha, dan dosa yang terus-menerus dilakukan itu akan menyebabkan kerendahan. Akan mewariskan kerendahan dan kehinaan. Kalau orang terus-menerus berbuat dosa, tidak bertaubat, dia akan rendah, akan hina, akan disiksa oleh Allah. Wa tarkuz dzunubi hayatul qulub, meninggalkan dosa merupakan sebab hidupnya kalbu. Wa khairun linafsika isyanuha, sungguh baik bagimu ketika engkau tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Wa hal afsadad dina illal muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Kemudian kata beliau menjelaskan hakikat rusaknya agama, rusaknya bangsa dan negara manusia itu apa? Tidaklah agama ini rusak kecuali tiga. Al-muluk, para raja, para pemimpin, al-umara. Wa ahbaru su'in, para ulama su', orang berilmu namun jahat. Wa ruhbanuha, dan ahli ibadah, rahib-rahib yang tidak mengerti ilmu. Ini akan merusak. Baik karena urusan dunia, atau karena hawa nafsu, atau kedudukan dan semisalnya, maka agama akan menjadi rusak. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah as-sam'u wa ta'ah lahum takunu fi ghairi ma'siyah. Mendengar dan taat bukan pada perkara maksiat. Jadi tidak mutlak. Mendengar dan taatnya itu bukan secara mutlak. Bukan kemudian setiap kali dia memerintah, kita menaatinya. Namun yang menjadi pokok dan landasan adalah selama perintah tersebut tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah menyebutkan atiullah, taatilah Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum. Allah tidak menyebutkan wa atiu ulil amri. Kata para ulama, di sini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amri, baik itu umara, baik itu ulama, itu diikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika sang ulama memerintahkan perkara yang baik, tidak ada unsur mukhalafah syar'iyah menyelisih Allah dan Rasulnya, kita taati. Demikian pula ketaatan kepada pemerintah ketika tidak ada unsur mukhalafah syar'iyah, tidak ada penyelisihan syariat, maka kita taati. Bukan suatu yang wajib, bukan suatu yang wajib ketaatan kepada para ulama ataupun kepada para umara, bukan hal yang wajib. Hal itu bersifat mustahab atau wajib. Hal yang bersifat mubah yang kita saksikan, misalnya terkait dengan peraturan-peraturan yang ada, mulai dari peraturan lalu lintas, adanya rambu-rambu, ya, dilarang Anda masuki area, misalnya tidak boleh melebihi 60 km per jam kecepatannya, atau putar, atau rambu-rambu yang lainnya. Dalam hal misalnya perkawinan, telah ditetapkan oleh pemerintah usia perkawinan. Berapa usianya? Usia laki-laki, usia perempuan. Ditaati. Kecuali kalau memang mendapatkan apa? Dispensasi. Adanya izin. Kita melihat peraturan yang ada di sini di hadapan saya. Pasal yang disebutkan di dalam undang-undang perkawinan misalnya. Misal, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, contoh. Apakah ada revisi dari ini? Ada yang tahu? Ada? Belum. Ini satu contoh. Kemudian disebutkan pasal atau poin yang kedua. Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua, pihak pria atau pihak wanita. Dijalankan. Sehingga walaupun ini sifatnya perkara duniawi, hukum-hukum duniawi, namun tidak lepas dari perkara agama. Ditaati peraturan pemerintah. Ini lebih utama, lebih menenangkan baik pihak lelaki ataupun pihak wanita. Yang lainnya juga misal sudah nikah satu, ingin nikah dua. Ya. Dijalani juga aturan pemerintah. Surat menyuratnya dilengkapi, persidangan satu, dua diikuti. Sehingga semua lebih tenang. Pihak laki-laki ataupun perempuan tenang. Di dalam perkara misalnya lagi kelahiran. Satu contoh. Pemerintah juga telah menetapkan peraturan dalam hal ini. Ya. Antaranya, pada bagian ketiga persalinan, saya contohkan sini. Sebutkan, persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Satu aturan dari pemerintah kita dengan berbagai pertimbangan. Maka silahkan hal-hal yang lainnya, baik masalah tanah, masalah jual beli, masalah apa yang di situ terdapat aturan pemerintah, kita berusaha untuk menaatinya selama tidak ada unsur yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas Quran, Sunnah, demikian pula ijma' para ulama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, beliau mengatakan as-sam'u wat-tha'atu 'ala al-mar'i al-muslim, kewajiban mendengar dan taat yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Fi ma ahabba wa kariha, pada perkara yang dia cintai ataukah dia benci. Ma lam yu'mar bi maksiatin, selama tidak diperintahkan pada perkara maksiat. Ini batasannya. Ma lam yu'mar bi maksiat. Selama perintah itu bukan perintah maksiat, maka wajib untuk ditaati. Walaupun sifatnya mubah, sifatnya boleh. Fa idza umira bi ma'siyatin, kalau dia memerintahkan kemaksiatan, fala sam'a wala tha'ah, maka tidak boleh mendengar, tidak boleh taat kepadanya. Ini perkara kedua. Mendengar dan taat pada perkara selain kemaksiatan. Wajib ditunaikan oleh setiap muslim maupun muslimah. Kemudian yang ketiga yang beliau sebutkan, adalah annal umara yuta'un fi tha'atillah, para umara ditaati pada perkara ketaatan kepada Allah. Baik waliul amr tadi diangkat dengan keridhaan, disetujui, dipilih oleh ahlu al-halli, para ulama, demikian orang-orang ditunjuk, dipilih secara resmi dengan cara baik, atau sebelumnya dia melakukan kudeta sehingga dia menjadi pimpinan resmi, maka di sini wajib untuk menaati pimpinan tersebut, pemerintah tersebut, walaupun caranya tadi dengan cara kudeta. Ketika dia sah menjadi pimpinan, maka dia wajib untuk ditaati. Bila singkat, tinggal berapa menit. Hak berikutnya yang beliau sebutkan adalah an-nasihatu lahum, menasihati, memberikan nasihat, masukan yang baik kepada pemerintah dengan cara yang baik. Tidak di atas mimbar, tidak pula disebarkan di media massa, informasi dan semisalnya, sebagai bentuk perwujudan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dinun nasihah. Melihat pemerintah salah jalannya, melihat kekeliruan yang ada pada dirinya, bukan kemudian dijatuhkan seperti prinsip al-Mu'tazilah mencari-cari kekurangan pemerintah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, agama nasihat. Kata para sahabat, untuk siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lillahi, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, a'immatil muslimin wa 'amatihim, dan untuk para pimpinan kaum muslimin. Kemudian yang kelima, hak yang harus kita tunaikan adalah al-jihad ma'ahum was-salatu khalfahum wa ada'u as-sadaqati lahum in talabuha. Berjihad bersama pemerintah, bukan bersama kelompok-kelompok masing-masing. Ada perintah dari pemerintah turun, keputusan untuk melakukan jihad, maka berjihad dengan pemerintah, bukan bersama dengan kelompok-kelompok masing-masing. Demikian pula as-salatu khalfahum, salat di belakang mereka, walaupun mereka zalim, bayit, salat, sah salatnya. Sampai disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang mengulangi salatnya, dia tahu pimpinannya zalim, banyak makan harta rakyat, dia jadi imam. Si muslim ini sholat di belakangnya, tahu imamnya pemerintah yang zalim, dia mengulangi sholatnya, menganggap sholatnya apa? Enggak sah. Maka kata ulama, dia adalah ahli bid'ah. Sampai dia mengulangi sholat di belakang pemerintah, ini al-mubtadi, ahli bid'ah. Hal demikian enggak pernah diajarkan oleh salafun salih. Mereka sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf, sholat di belakang ya para pemimpin dahulu yang zalim, sholatnya sah, enggak diulangi. Sholat di belakang mereka, jika pemerintah meminta zakat malnya, serahkan kepada kami, kepada pemerintah, diserahkan jika mereka meminta. Dan sah bagi seorang ketika pemerintah meminta zakat malnya, mereka yang menyerahkan, sah bagi dia. Baik pemimpinnya tadi adalah orang yang soleh ataupun orang yang jahat, selama tidak mencapai batasan kekufuran, selama dia muslim. Kemudian yang keenam, yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, adalah adamu tashhir bi'uyubihim alal manabir wa fil majalis. Tidak boleh menyebarkan aib-aib mereka di atas mimbar ataupun majlis. Tidak boleh menyebarkan aib-aib mereka di atas mimbar ataupun majlis. Demikian pula wa'adamu tawghiri suduri ra'iyati alihim, tidak boleh membakar kemarahan rakyat. Tidak boleh. Selama dia muslim, selama dia menjaga sholat, na'am, selama dia di atas koridor agama Islam, tidak keluar dari agama Islam, tidak boleh disebarkan aib-aibnya. Tidak boleh membangkitkan kemarahan rakyat, baik dalam buletin ataupun yang lainnya. Ini merupakan prinsip yang dijalani oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketujuh adalah addu'a lahum bis-salahi wal mu'afah. Mendoakan kebaikan untuk mereka, didoakan agar mereka menjadi orang-orang saleh, orang-orang yang memperbaiki urusan bangsa dan negara dan agama, dan didoakan agar diberikan keselamatan taufik sehingga bisa menjalani syariat Islam. Kalau mereka lurus, maka akan lurus urusan berbangsa dan bernegara. Rakyat akan makmur dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ibadah akan tenang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pimpinan kalian yang terbaik, pimpinan kalian yang terbaik adalah tuhibbunahum, orang-orang yang kalian cintai, kalian senang. Berarti orangnya soleh, taat, memperhatikan hak-hak Allah, hak-hak hamba Allah. Kalian cinta kepada mereka, wa yuhibbunakum, dan mereka cinta kepada kalian, peduli, perhatian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Kalian mendoakan, mereka mendoakan kalian, dan kalian mendoakan mereka, saling mendoakan. Itulah ya pimpinan yang terbaik. Saling mendoakan, yang atas mendoakan bawah, yang bawah mendoakan yang atas. Dua elemen yang tidak akan putus. Nah, adanya pimpinan, adanya dipimpin, dan ini akan berjalan dengan baik ketika terjadi pemahaman yang baik di atas agama yang benar, akidah yang benar, baik, maka agama Islam akan menjadi lurus. Rakyat memberikan dukungan kepada pemerintah selama itu adalah ketaatan. Kenapa? Karena dia akan merasakan buahnya. Buah di dalam beribadah tenang. Seperti di negara kita. Naam. Alhamdulillah azan dikumandangkan. Salat berjamaah ditegakkan. Salat idain. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di tempat yang lainnya? Yang tidak bisa mengumandangkan azan. Taib, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, maka patut disyukuri. Bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, banyak mendoakan untuk mereka di waktu-waktu yang mustajab, ya, mendoakan kebaikan mereka agar mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan yang beliau sebutkan adalah adam al-khuruj alaihim. Tidak boleh memberontak kepada mereka. Tidak boleh memberontak. Waluzumus sabri ala jawrihim wa zulmihim, dan sabar terhadap kezaliman yang ada pada diri mereka. Mengambil harta kaum muslimin, menindas mereka. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan hal ini dalam sekian banyak hadis. Pentingnya bagi kita untuk sabar menghadapi kezaliman pemerintah. Dan barakallahu fikum, al-khuruj al-hukam, memberontak kepada pemerintah ini jangan dipandang hanya pemberontakan dengan fisik, mengangkat senjata, ngebom, nembak, dan semisalnya. Namun ada yang lebih dahsyat daripada itu. Memberontak kepada pemerintah, dan ini lebih berbahaya, dan ini pula yang menjadi sumber pemberontakan fisik, yaitu al-khuruj bil lisan, memberontak kepada pemerintah dengan lisan kita, yang diistilahkan oleh para ulama di sana ada al-khawarij. Khawarij yang berperang memberontak dengan senjatanya, ada di sana al-khawarij al-qa'adiyah. Dia duduk di masjid, mungkin juga bisa di pondok pesantren. Namun dia memberontak kepada pemerintah melalui apa? Lisan-lisannya, menyebutkan aib-aib mereka sehingga masyarakat menjadi benci, murka, sehingga mereka marah dan mengebom di sana sini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, wal qa'diyatu alladzina yuzayyinuna al-khuruja 'ala al-a'immah. Khawarij al-qa'diyah, para pemberontak yang duduk, ya, itu yang yuzayyinun, menghiasi pemberontakan. Sebentar lagi kita bertemu bidadari. Dihiasi, padahal itu adalah pemberontakan, pembunuh diri. Ya, para tokoh yang duduk al-qa'diyah, dia duduk di majelis, di masjid atau di mana, menghiasi pembunuh diri sebagai jihad. Pemberontakan jihad, padahal bukan jihad. Al-qa'diyah, ya, mereka ini menghiasi pemberontakan kepada pemerintah. Wala yubashiruna dzalik, dan tidak bersentuhan langsung dengan pemberontakan tadi, enggak langsung ngebom langsung ini. Namun apa? Kuar-kuar, provokasi. Justru menggembleng. Ini siap, ini dan seterusnya. Paham? Kata Abdullah bin Muhammad, sebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan qa'adul khawarij akhbathu al khawarij, pemberontak yang duduk tadi enggak keluar, dia hanya berucap, menulis dan semisalnya, qa'adul khawarij, khawarij yang bisa menulis atau berbicara, akhbath al khawarij, dia adalah khawarij, pemberontak yang paling jelek dan paling jahat. Nas'arullah assalamatu wal afiyah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sebutkan pada siang hari ini terkait dengan pentingnya bagi kita semuanya untuk menaati pemerintah kita, ketaatan dalam hal yang ma'ruf selama tidak mengandung penyelisihan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan wajibnya kita semuanya bersabar terhadap pemerintah serta banyak-banyak mendoakan mereka. Banyak-banyak mendoakan mereka di waktu-waktu yang mustajab. Barakallahu fikum. Baru saja Parlemen Israel mengadakan sidang mengenai pelarangan azan. Apabila hal ini akhirnya terwujud, bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap pelarangan ini? Ya, sudah ada pelarangan, ya. Sudah dilarang, terus kemudian salah satu anggota parlemen tidak setuju, dia naik ke mimbar mengumandangkan azan, terus juga kaum muslimin yang di sana ketika terjadi pelarangan tersebut langsung menggunakan azan di rumah-rumah, tidak lama kemudian terjadi kebakaran besar-besaran di Israel. Nah, adapun terkait dengan Palestina, para ulama sudah berbicara tentang Palestina. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang kita enggak tahu? Maksudnya siapa ini? Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin kita yang kafir? pemerintah kita Muslim, Pak Jokowi. Gubernur, gubernur kita Muslim, Jawa Tengah. Gubernur Jakarta, dia masih punya atasan, Pak Presiden. Baik, barakallahu fikum. Ketaatan kepadanya adalah ketaatan terkait dengan masalah kepemerintahan. Nah, masalah kepemerintahan perlu kita ingatkan juga terkait dengan wa ulil amri minkum tadi, atiullah atiur rasul ulil amri. Ketaatan di sini adalah ketaatan terkait dengan masalah kepemerintahan. Bukan berarti setiap ucapan dan perbuatan dia diikuti. Nah, terkait dengan aturan-aturan pemerintah. Ini disebutkan oleh ulama kita. Bukan berarti setiap tindak tanduknya jadi teladan. Teladan kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan misalnya kepala desa atau pak camatnya atau gubernurnya kafir, itu masih bagian dari apa? Bukan tampuk pimpinan tertinggi, dia masih pada bagian yang bawah. Kita mengikuti aturan yang tidak menyelisih syariat. Nah, memberontak ya nggak mungkin. Jadi angkat dengan sistem yang ada, dia pun di bawah kepemimpinan Presiden Indonesia. Nah, ya banyak berdoa kepada pemerintah agar mereka mendapatkan taufik dari Allah memilih pimpinan yang Muslim yang memegang teguh agama Allah. Apakah bisa terwujud pemerintah yang baik apabila rakyatnya masih banyak menyimpang? Gambaran pemerintah adalah gambaran rakyat. Ketika rakyatnya bagus, pemerintahnya bagus, itu suatu gambaran bahwasanya rakyatnya bagus. Namun ketika pemerintahnya rusak, itu suatu gambaran akan rusaknya rakyat. Ada orang yang protes kepada salah seorang khalifah. Kenapa? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu rakyatnya tentram, aman. Abu Bakar memimpin adil. Jawabannya mudah, karena yang dipimpin ketika itu adalah orang-orang semisal saya, para sahabat, orang-orang soleh. Jadi aman, tentram. Adapun kenapa di zaman saya seperti ini? Karena orang-orang yang dipimpin semisal kamu, orang-orang apa? Jelek. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, untuk mendapatkan pemimpin yang adil, yang baik, tentu kita upayakan dari awal diri kita masing-masing, membenahi akidah kita, membenahi ibadah kita, membenahi interaksi antara kita dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dijalankan syariat Islam dengan seoptimal mungkin. Kalau bawah sudah bagus, insya Allah sedikit demi sedikit akan bisa mengubah sistem tersebut. Nah, apakah SIM motor habis itu harus wajib berpanjang, dan apakah tidak boleh berkendaraan dibalik selama SIM belum diperpanjang? Mohon nasihat dan arahannya. Nasihat arahannya diperpanjang, antumnya rugi. SIM-nya apa namanya? Ini suatu bentuk ketaatan terhadap pemerintah. SIM-nya habis, jangka waktunya 5 tahun, segera diperpanjang. Nah, sebagai bentuk ketaatan kepada mereka. Kalau antum kena razia, ya silakan, kena denda. Nah, itu ketetapan pemerintah, peraturan pemerintah di baik SIM ataupun STNK ataupun yang lainnya. Berapa sih nominalnya? Tidak sampai 300 ribu ya. Apalagi perpanjangan, perpanjangan berapa? Mungkin 150. Tidak sampai juga ya. Nah, itu pun jangka waktunya berapa? 5 tahun. Tinggal dikalkulasi. Ya. Misalnya 150 bagi 5 tahun, tahunnya berapa? 30. Ya, 30 bagi 12 bulan. Nanti bagi lagi sehari berapa? Sangat sedikit dari apa yang sudah kita punyai. Baik, sabar di dalam mengikuti aturan pemerintah. Insyaallah barokah selama tidak ada unsur penyelisihan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nakfi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.